Lukas, Hondongam, 22. Tapa nama huku allo kasalle ho tidak diboloi bibit ho tiba tu dia allo kelapasam. Inggan na kepala sando solatullah tak bepondongan na Musa. Umpia lala lompat ibu ni puang Yesus akasanya nungkah ya atau Buddha. Ya na pentamannya to mahajan na setam Yudas Iskariot. Mesa duka to tihece 12 pas sekolah na puang Yesus. Nasuhum lek ba umpel lambi sanakanaka kapala sando sola sanakanaka punggawana to si unjaga ibano debata. Anna sifat tujuh tujui lana aka susi Yudas umbalu puang Yesus. Katu pat tujunna, ya sanyin tilal laum lambi mak dandi lana sahoy doi. Ya nayo induka Yudas, lambi tapum pewat tutalana sana to Buddha lana la umbalu puang Yesus. Pisanana lambi unal lokasal lehoti tak dibului bibit hoti, indo sinongi to Yahudi untunu domba ladiandi lan nalo kelapasam. Yosuan Petrus sola Yohanes puang Yesus nawa, Loko pato ka indo kinande si diande, kemping kira leong kia allo kelapasam. Ya mekutanan lako nawa. Lomba kang nye umpato ka indo kinande. Natimba puang Yesus nawa. Maka tama kuak kota, lasi tamung kuak tome samuane umbawa buso kes siwai. Tuh ya laku banua naungei, anamannya indo tomak banua, nawa tuang guhu, umbangi tambil laki ongei mangande kinande allo kalapasa sola pas sikolangku. Lana paitain kuak tome sa tambing kalua tando langam, den nasami pangkak ka ilaam, eta nak tola mongei mak patoka. Ya lek bom Petrus sola Yohanes, ya nalambik si dasu siliu indo tulak na puang Yesus. Ya napatokan indo kinande sidian dilan na lo kalapasam. Tapana lambik watumna, ia mangandem puang Yesus sola indo 12 suhona. Ia makadan nawa. Awana ku pemuru la mak mensa kiak muan dekinan dia lo kalapasam, ia lo nak nalan tamu ek pandahaam. Aka kutulasang kwa, digana ipi kalembasan na indi lo kalapasan ni lawat tunna mak pahenta puang ala ta'ala, manekuan depole indi kinan dia lo kalapasam. Ia malan nihusam puang Yesus kesianggur, ananaku hui sumanga manenawe. Alai, amu palele ya muihu. Aka kutulasan kwa, mengkalau temo, tak mak kau dalam muihu pole anggur, sule lako sule kapahentaan na puang ala ta'ala. Puhai, mualam mesa hoti ananaku hui sumangak langan puang ala ta'ala, manena piak-piai ananabeni lako suho na napasindun nawa. Yanto inde baleku, ku pebe eng kahana ku solong kwa. Pogok liu yak susi inde e, anamala yang kilalai. Susi siang tapa na puang mangande, mualai husang kes sianggur, ananaben ni lako suho na napasindum mak kada nawa. Inde husang kes sianggur, yanto dipasih hapam pak dan diam bakahun na puang ala ta'ala lako hupa tau. Indo pak dan diam bakahu, hahaku la dipati tolo, laumpo manas say diwa, dadin indo pak dan diam. Sapok pehingi man apa ya? Indo tolong balu inde kiak sola mangande. Awana hitia, kau to disangaya nak mentolino, innalamate umba susi puha napak tantu puang ala ta'ala. Sapo tak dem pada satilaka, laku indo tombalu e. Ya sipak tulak tulau nindo suho nanawa. Menak ya umbai lampo gau i, kaha kahaya to'o. Ya si betak-betak umpa sekolah nanawa. Menak ya lah disangai handam matande. Nawami puang Yesus. Tomahaja indelino, umpake palu-palu basi umpahen tapak ketawanna, anainggan nato kasalena, melok si disangai tong kambi hupa tau. Sapu iko, tak kuak la susi. Aka Tuhan dam matande lan ala ala mua, tau yato o, laun pepengkadio kalena. Anato pepungo, laun pependa di kalena to mak tahia. Aka menan nakawan disangai matande, tomokko daka mengande dio meja, to mak tahia haka. Manas saan nendo tomokko. Sapu kau, mendadak tomak tahia ilan nala ala mu. Ilan ninggan naka masus saangku, ton taliu kak manonton numpa solaya. Umba susi nabem me ambeku kakuasaan la mak pahenta, susin toduka laku bengkuak kakuasaan mak pahenta. Anamala kiak sola-sola mengande na mengihu dia mejaku ilan kapahenta angku. Anala dipatadongkong kuak yawa 12 kosang kehajaam, akalumpahe kuak indopesuna 12 to'ok na to Israel. Manemak kadailah ku Simon Petrus nawa. O Simon, Pehingi. Di bem milalan to mahajan na setal la napak sandai kwa. Di pasi hapam pahe di tapi. Di pasi se lalakko na anna malapuk na. Sapok waling ko kupak sambaja ngas Simon. Da napak di kamatap pasam. Sapok makak mengkatoba ungko. Yalang pakatotok ko penawan na inggan na sola suhumu. Na timbak Petrus nawa. O dewata. Ahuak la ditahungkum. Lambi la mati ki sola. Ya na timba umpuang Yesus nawa. O Petrus, pailan penawa inde tulakku. Tak pilamo ni mane, anna pentallum me umbahoy. Anna mane noa polai. Indon na kusua kwa indolesu, tak kwa kupabay umbawa ungyan doi, ungyan tinalo, anna sapatu. Ya den da kukak kakuhengam. Sanyo men timba nawa. Tak den. Ya noa umpuang Yesus. Sapok temo, kuang kwa pole, maka mampuang kwa ungyan doi, bawa ya. Susito yong yang tinallo. Ana maka pak de pak dammu. Balu ijubamu. Ana malian ni pak dam. Aka kutulasang kwa. Pu hati suha ilam batta kardewata diona anak mentolino nawa. Disangai ya me sato kadake gau. Ana tulak ya to o. Tak malah talada dilaku kaleku. Yendo to pu hati suha diona kaleku. Lalambi uwat tunna temo. Mak kadam pasikulan nanawa. O debata, petuai, inden dua pak dam. Na timba puang Yesus nawa. Si Juan yang tulak liwi. Puhai ato o, yung peleng kota Yerusalem puang Yesus sula pasikulana, lek balayan tanete saitun umbas usin do sinapogaw. Yawoy, mak kadam puang Yesus laku pasikulana nawa. Pak sambajang kwa, dana na pak sandai kwa setam. Manilek ba yung peleng pasikulana, umbay la dilambik dilebak mambilanna, anna mak balingun tuy mak sambajan. Nawa. O ambe, maka umpuelo, lapas anak dia mainde kama susa ang kuloy temo, sapo lapa elok mudadi, taya lapa elokku. Ya tapa sudah siya hame sa malaika ya bumay suhugang pakatotoy. Tutuan masusa na si dimpuan Yesus, nasuhun tutuan umbeho kalena mak sambajan. Anna tok dua pu nasusi ha hadok kulita. Puhay mak sambajam, ya kek deun na namak pasuel ako pasikulan na. Sapok mamma ay hinalambi aka masusa pinaban na. Ya nawami. Akan na mamma kwa. Bangong kwa, amu pak sambajan na nanapak sandai kwa setam. Mahasan pi mak tulak puang Yesus, ya sulehan buda tau na yolonga Yudas, into totihe cendukak 12 pasikulan na puang Yesus. Ya tahun na Yudas umpe lambi puang Yesus anna naudun ni. Sapok mak kadahi puang Yesus nawa. O Yudas, yang kende pangudummu umpak yung pebenna to disangai anak mentolino? Tapana nais saninggan na pasikulan na nawa la disakka puang Yesus? Ya mak kadan nawa. O debata, la kita pangkapakdan. Paho pangasiha mesa sola na puang Yesus usin tak pakdan na nombat te mesa sabuak na santo to'o ya malay talinga kanan na. Sapok mak kadah puang Yesus nawa. Si Huam. Mane na hakasan nindo talingan na, ya tapa bunok siyaham. Puhay, umpatah untulak na puang Yesus lakuinggan nindo kapala sando, punggawa na to siyong jagay banu adewata, sola matulun na to Yahudi, indo to sule lo sakki na wa. Usanga isang apihampu eh anna sule kuak sanda pakda sanda bo se lo sakka eh. Kusanga alalo kiak sole lam banu adewata, anna tak diusakka eh. Sapuk temo, lambi watun na lamak palaku kwa, aka watun na mak kuasa kamalilingam. Puhay mak tulak puang Yesus, ya nasakkan na nanababay laku banuan na santo to'o. Ya natuhuk kalamba Petrus. Ilan nito tanya po hantiam, desa nakanakataw untuwe yapi. Ya lekbon duka Petrus laku moko, sola-sola tau buda mendaha. De mesa sabuak bayne, muita Petrus moko diosak deapi. Ya na petua tua liu lambi mak kada nawa. Inde tahu si sola liu duka inde dio Yesus. Sapok tapa mak baho Petrus nawa. Tak toko kuisan itin tahu. Tak mesai, nai tapule o mesa tahu. Ya no ammi. Ikon duka mesa solana. Sapok na timbak Petrus nawa. Tak, takau hito kau. Umbai mesa tetek lesukna. Ya sule o mesa tahu mak kada kasarle nawa. Manasa na solana Yesus inde tahu, akato Galilea duka. Sapok na timbak liu Petrus nawa. tak kuisan itin tulakmu. Akai kusanga. Ya tak pita puk dia puluk na Petrus tulakna. Ya munisi hammane. Ya usai lem Petrus puang Yesus. Ya tak pernah kila lain pula indah tulakna puang Yesus nawa. Tak pila moni mane. Anna pentallum me umbahoi. Ya lek bak siham Petrus lako sulewam. Anna mak pasek gue sumah. Oh. Puha ya to'o. Ya indah tabu datun jagai puang Yesus na telle anna tappalima. Mane nasapoy matanna anna nawanni. O nabi, pentopay pi. Menon tappalima ko. Anna buda pi pantelle senga na lako puang Yesus. Me bengi-bengi. Mak hempun mito mahoto handa malangka ilam piadasan neta to'o. Susin na matulun na to Yahudi, solenggan na kapala sando, an na tulat tak pepondongan na Musa. Ya dipasolan puang Yesus lako olona. Yan wami. Tulasang kan ni, ikong kendo to dilanti lami pasalama. Na timba puang Yesus nawa. Maka laku tulasang kwa, tak siang nak laung katapai. An na maka kukutanai kwa, tak siang kwa duka lamen timba. Sapok mengkalau temo, anak mentolino lamokko dia tandai kanan na puang ala ta'ala Tuhan dan kuasa. Ya mak kala nindo to mak hempun nawa. Maka susi, ikong ka anak na puang ala ta'ala. Na timba nawa. Susin toy tintulak mua. Ya sanyi mak kala nawa. Ta umpahalu desak bi, akatahingin nak tulak na butuh suwumpuluk na.